أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم والحال أنهم مصلحون أي مقيمون على الصلاة مستمرون عليه وما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله واحتمل أن المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويرمو ما تقدم من ظلمهم. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan suatu negeri dengan kezaliman. Wahlah muslimun muslihun, padahal penduduk negeri tersebut berbuat baik. Nah, walaupun ada yang berbuat baik, di sana juga ada kezaliman. Kenapa itu? Hah? Apa? Al-Imam Sa'di rahimahullah, ayy wa makan Allah liyuhlika ahlul qura bidhulmin minhu lahum. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan suatu negeri. Ada longsor, ada longsor, ada apa? Longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, gempa. Ya, jangan dikira maju teknologinya, maju ininya, ekonominya maju, persenjataannya itu dan lain sebagainya. Ya mungkin maju, tetapi karena ada kezaliman, kesyirikan, perzinahan sudah dianggap biasa, LGBT dianggap biasa, kemaksiatan, kejahatan dari manusia sendiri. Artinya dihancurkannya suatu negeri bukan karena Allah yang menzalimi mereka, bukan. Karena kezaliman manusia sendiri. Wama zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak menzalimi mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi diri mereka sendiri yang berbuat zalim. Perzinahan, perampokan, pembunuhan dianggap biasa, bahkan dibela, bahkan dibekingi, bahkan di kezaliman-kezaliman itu dianggap biasa waliyadzubillah. Artinya dihancurkannya mereka, dibinasakannya mereka. Adanya longsor, banjir, gempa. Banyak yang terkena virus. Apalagi virus sekarang. Ada lagi, muncul lagi. Belum selesai. Ya, batuk-batuk ini, itu, dan yang sebagainya. Penyakit. Ya. Ini karena kezaliman mereka. Manusia. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba-hambanya, tidak. Akan tetapi dari manusia itu sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُهْلِكَ أَهْلَ الْقُرَى بِظُلْمٍ مِنْهُ لَهُمْ وَالْحَلْ أَنَّهُمْ مُسْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghancurkan suatu negeri bukan kezaliman dari Allah terhadap mereka, bukan. Dalam keadaan mereka berbuat muslihun, berbuat baik, مُقِيمُونَ عَلَى الصَّلَاةِ, di atas kebaikan, dan terus menerus. Tetapi memang karena kezaliman mereka, mereka ada yang berbuat zalim. Ya, misalkan LGBT, ya masing-masing aja sih. Ya masing-masing kamu berbuat maksiat, tapi azabnya kan menyeluruh. Ya, kamu yang berbuat, tapi azabnya menyeluruh. Allah hancurkan, Allah binasakan secara menyeluruh. Udah masing-masing aja kebebasan. Ngapain ngurus orang lain? Ya, ngurus orang lain. Bukan ngurus orang lain, masalahnya kalau sudah gempa, banjir, musibah, kehancuran, semuanya yang berbuat baik pun kena, karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ya, perzinahan, banyaknya hotel di mana-mana, perzinahan di mana-mana, bahkan sudah dianggap biasa. Nah, kalau gempa, mati semua, hancur semua. Gedung-gedung bertingkat itu, ambruk semua. Yang gak zina juga dapat, mati juga, hancur juga. Bahkan dianggap, atau yang pakai jilbab. Waliyadzubillah. Ya. Casingnya pakai jilbab, tapi masuk hotel dan dianggap biasa sama laki-laki yang bukan suaminya. Na'udzubillah. Dan yang seperti itu dianggap biasa. Lah bagaimana kalau hancur, lebur, gempa, kebakaran. Yang enggak zina juga hancur. Ya, karena mendiamkan kemungkaran. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan suatu negeri karena kezaliman mereka. Di sisi yang lain ada juga yang muslihun. Ya, ada yang muslihun. Oh ya, tamalan al ma'na wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin sabiq. Dilakukan karena kezaliman mereka yang terdahulu. Ya, pasti ada yang berbuat zalim, maka Allah hancurkan, Allah binasakan ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dianggap biasa, zina dianggap biasa, LGBT dianggap biasa, kemaksiatan, kemungkaran bahkan dibela. Na'udzubillah. Nah, tunggu saja kemurkaan dari Allah. Tunggu saja. Jangan heran kalau ada gempa, ada banjir, ada musibah, kelaparan, kehancuran, kebinasaan. Enggak perlu heran. Karena mereka saja sudah menentang Allah, menantang Allah secara terang-terangan. Waliyadzubillah. Nah, tapi ketika ada taubat, istighfar, dan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan mengampuni mereka. Ya, dan menghapus dari dosa-dosa mereka dengan syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terus ada kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kemaksiatan, bahkan zina merebak dan dianggap biasa. Jangan heran kalau ada gempa. Jangan heran kalau ada musibah. Musibah. Waliyadzubillah. Karena ini pernah terjadi di zaman Umar, bahkan di zaman Rasul SAW. Gempa. Nah, kehancuran suatu negeri. Waliyadzubillah. Beberapa hari yang lalu di Pakistan, habis joget-joget, pesta musik, banjir. Ya. Banjir, waliyadzubillah. Daerah Pakistan, beberapa hari yang lalu. Kata kezaliman, kemaksiatan. Ya, terang-terangan. Waliyadzubillah. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.